Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, yang hal tersebut tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. Yang hidayah ini kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya, paling tidak 17 kali, yaitu dalam surah Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Apa yang dimaksud nikmat di sini? Nikmat yang dimaksud di sini adalah ilmu, mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, taufik, hidayah, mengamalkan ilmu. Karena dalam lanjutan ayat tersebut, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladhdallin, dan tidak pula jalannya orang yang tersesat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan juga para ulama tafsir yang lainnya menjelaskan yang dimaksud dengan al-maghdub adalah orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu tetapi tidak beramal, dan orang-orang yang semisalnya dari umat ini, berilmu tetapi tidak beramal. Adapun waladhdallin, yaitu orang-orang Nasara yang mereka berilmu tanpa, yang mereka beramal tanpa ilmu, dan orang-orang yang semisal mereka dari umat ini, beramal tidak berdasarkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal tidak berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita setiap hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu dan mengamalkan. Bukan orang-orang yang tadi, yang dimurkai dan yang tersesat. Ketahuilah bahwasanya terutama beramal atau mendapatkan ilmu, terutama beramal ini merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengetahui, tahu ilmu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Tidak sedikit di antara kita mengetahui tentang haramnya ghibah, tetapi dia melakukannya, tidak beramal terhadap ilmunya. Tidak sedikit orang yang berbicara tentang ikhlas, tetapi dia tidak ikhlas. Nah, maka ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang yang mengetahui tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan belajar qala Allah qala Rasul, belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak melangkahkan kakinya untuk mempelajarinya. Baik di kalangan kaum muslimin secara umum ataupun di kalangan ahlu sunnah, di kalangan ahlu sunnah. Ini taufik, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang agung ini. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid. Para ulama Ahlussunnah mereka sering mengingatkan kita untuk terus memurojaah kitab ini. Ada di antara mereka yang mengulang sampai 100 kali, puluhan kali dan seterusnya. Dan itu bukan main-main. Dan ini mereka serius. Serius. Karena kitab ini terus mengingatkan kita, terus mengingatkan kita tentang bertauhid, mengingatkan kita harus mengikhlaskan niat terjauh dari kesyirikan. Ini sangat memprihatinkan, sekali tamat aja belum sudah bolong-bolong taklimnya. Ini para ulama mereka berkali-kali. Maka tidak layak ahlus sunnah. Capek ya. Emang para ulama tidak capek. Mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya. Nah, untuk kemaslahan dirinya, kemaslahatan dirinya. Sehingga ketika mempelajari itu terus diingatkan. Diingatkan pentingnya niat. Jangankan kita, para ulama salaf mereka terus berusaha dan sangat berat. Justru amalan yang paling berat menurut mereka adalah ikhlas dan menjaga niat. Di antara mereka mengatakan, aku sudah berusaha menepis riya di satu bentuk, tetapi dia datang dan muncul dengan bentuk yang lainnya. Di satu waktu dia berbentuk seperti ingin dilihat oleh, misalkan oleh istrinya, bahwasanya amalannya ini masya Allah. Terus dia tepis. Siapa istri saya? Tepis dia, tepis. Dia tujukan lillahi ta'ala. Beramal apapun yang dia lakukan, infak, ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi waktu yang lain muncul dengan bentuk yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan tentang riya ini. Rasulullah sallallahu mengatakan, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum." Satu perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Maka ayuhal ikhwah, maka jangan bosan-bosan antum mempelajari kitab tauhid. Walaupun antum sudah tamat belajar tauhid, terus diulang-ulang, terus jangan bosan-bosan. Qala rahimallahu taala babun nahyi an sabbir rih, bab penjelasan tentang larangan mencela angin. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubay bin Ka'ab mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, la tasubbur riha fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirta bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirta bihi ma umirat bihi. Janganlah engkau mencela angin. Apabila engkau melihat sesuatu yang engkau benci, faqulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami minta kepadamu, min khairi hadzal rih, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepadamu, min syarri hadhihi ar-rih, dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan kejelekan apa yang diperintahkan kepadanya. Di dalam bab ini muallif membawakan judul tentang larangan mencela angin. Hal ini sebagaimana disebutkan di bab-bab sebelumnya, hal yang serupa, yaitu larangan mencela masa. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa innallaha yuqallibud dahra. Janganlah kalian mencela masa. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan masa. Ketika seorang mencela masa, maka dia seolah-olah mencela zat yang menciptakan dan yang menggerakkan masa tersebut. Begitu juga ketika seorang mencela angin, maka seolah-olah dia telah mencela zat yang menciptakan atau zat yang memerintahkannya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai diakibatkan oleh angin. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi, sampai akhir. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hubungan bab dengan kitab tauhid sangatlah jelas. Karena seorang muslim mereka meyakini, pertama, apa yang ada di kaun ini, yang ada di alam ini, telah Allah ciptakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan seluruh kaun ini. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan seluruh gerakan. Makhluk, baik di bumi ataupun di langit, baik itu manusia, baik itu pepohonan, baik itu angin ataupun yang lainnya, sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, sudah Allah catat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di sini seorang apabila dia mencela pergerakan angin, maka yang pertama dia telah melanggar tauhid yang seorang muslim harus beriman terhadapnya, yaitu meyakini bahwasanya apa yang terjadi di alam ini diciptakan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Ketika dia mencela, maka dia seolah-olah mencela yang menciptakannya dan yang memerintahkannya. Maka hal ini jelas mengurangi tauhid seseorang. Maka hal ini dilarang di dalam Islam. La tasubbur riha, janganlah kalian mencela angin. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Karena di dalam ilmu usul al-aslu fin nahyi lit-tahrim, asal dari larangan itu memberikan makna haram. Memberikan makna haram. Illa dalla dalil ala khilafi dalil. Kecuali ada dalil yang menyelisihi atau memalingkan dari hal tersebut. Maka ketika tidak ada dalil yang memalingkan hal tersebut, kembali kepada asal hukum. Setiap larangan hukumnya haram. Maka ucapan mencela rih ini adalah ucapan yang haram. Tidak boleh seorang muslim mengucapkannya, mencela angin. Kemudian yang tadi, yang kedua, dia mencela takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat pergerakan atau mencatat penciptaan dan pergerakan angin tersebut. Sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Maka ketika dia mencelaknya, maka dia seolah-olah mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkannya. Dan sekaligus mencela takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini juga sebagai pelajaran bagi seorang mukmin bahwasanya syariat ini atau seorang berislam dibangun di atas pengagungan terhadap syariat. Dibangun di atas pengagungan. Makanya di dalam bab-bab yang telah lalu sudah kita jelaskan tentang bab tentang orang yang memperolok-olok agama. Kemudian faedah yang berikutnya, seorang muslim tidak bermudah-mudah dengan lisannya jangan asal bunyi, tetapi hendaklah dia mempertimbangkan, memikirkan apa yang dia ucapkan, apa yang keluar dari lisannya. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis tersebut, terkadang seseorang menganggap remeh perkara, padahal perkara tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar, ditinjau dari syariat sangatlah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali mengingatkan, bahkan berkali-kali mengingatkan umatnya tentang bahaya lisan. Kuf 'alaika hada, jaga olehmu ini. Sampai di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah sallam, apakah manusia akan celaka disebabkan lisan mereka? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, sakilat ka ummuk, celaka kamu. Hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Tidakkah kamu melihat tersungkurnya manusia, tersungkurnya leher-leher manusia finnar, di api neraka, illa hasaida alsinatihim, kecuali hasil dari lisan-lisan mereka. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka telah mengira kepada Allah dengan perkiraan yang tidak benar, yaitu perkiraan orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan, kalaulah kami memiliki kekuasaan terhadap perkara ini, pasti kami selamat. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah perkara ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan ucapan orang-orang munafikin yang mereka enggan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendapatkan musibah atau mendapatkan kekalahan atau kematian, luka atau kematian. Sehingga di antara mereka yang masih hidup mengatakan, kalaulah kami ini bisa memberikan satu pendapat atau memutuskan satu perkara, pasti kami tidak akan ikut. Karena tadi di sebagian orang-orang atau teman-temannya terkena luka atau kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala, nah, ucapan mereka ini merupakan bentuk su'udzon billah. Dan ini zonnya orang-orang jahiliyah. Ya dhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal amra kullahu lillah." Sesungguhnya perkara seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayat tersebut, "Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak." Mereka menyembunyikan apa yang ada di dada-dada mereka, di diri mereka, ma la yubduna lak, apa-apa yang tidak mereka munculkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan orang-orang munafik. yang mereka ini tidak jujur di dalam berislam, tidak jujur dalam berislam. Mereka mengatakan, kalaulah kami memiliki kekuasaan atau memiliki pendapat yang bisa diambil, makutinlah hauna, kami tidak akan terbunuh di sini. Mereka ingin memprotes. Pertama yang mereka protes adalah syariat yang Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk berjihad. Sehingga mereka memprotes, kalau saya bisa memutuskan, kalau kami bisa memutuskan, karena pada saat itu Rasulullah yang memutuskan, sehingga mereka memprotes syariat ini. Kemudian yang kedua, mereka memprotes takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan mereka, makutilna hahuna, kami tidak akan terbunuh dengan di sini. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di ayat berikutnya, kullau kuntum fi buyutikum, kul, katakanlah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berpenyakit, yang su'udzon billah, kul, katakanlah, lau kuntum fi buyutikum, andaikan kalian berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'in, sungguh akan keluar orang-orang yang telah ditakdirkan kepadanya terbunuh. Ila madajim, atau bahkan sampai ke apa? Ke tempat-tempat tidur mereka. Mereka beralasan ingin mencela syariat dengan kata kasarnya, gara-gara jihad keluarga saya terbunuh, gara-gara syariat ini keluarga saya terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bantah, walaupun kamu ada di mana, di rumah-rumah kalian, kalian berada di rumah-rumah kalian, pasti kematian itu akan menjemput kalian di rumahnya. Nah, maka seorang mukmin yang shadiq, dia tidak akan pernah takut syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta jihad, karena dia yakin kematian ini pasti akan menjemputnya dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Di dalam ayat ini, ada dua penjelasan, yaitu penjelasan tentang adzan. sangkaan. Di dalam syariat, sangkaan ini ada dua. Ada yang disebut dengan dhannur rajih. Dhann yang rajih, ini bermakna yakin. Sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat, maka hal ini dikategorikan yakin, keyakinan. Seperti dalam ayat disebutkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Siapa orang-orang mukmin? Ini sangkaan di sini adalah yakin. Mereka yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tentang kebanyakan ahkam fikhiyah, hukum-hukum fikhiyah, ini masuk kepada dhannur rajih, dhann yang rajih. Yang tentunya dhannur rajih ini ditopang dengan dalil-dalil, dikuatkan dengan dalil-dalil. Walaupun ada ihtimal lain, walaupun ada ihtimal lain, tetapi ihtimal yang lainnya, ada kemungkinan yang lainnya, ini lemah. Karena lemahnya dalil. Karena lemahnya dalil. Sebuah contoh, misalkan tentang sholat berjamaah, terjadi khilaf di antara ulama, apakah sholat berjamaah ini wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Di antara mereka yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib terbagi dua, ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan wajib kifayah. Wajib kifayah, jadi apabila ada yang melakukan sebagian kaum muslimin, maka gugur bagi kaum muslimin yang lainnya. Ini madhabnya Syafi'i, madhab Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tetapi yang rajih adalah yang mengatakan bahwasanya wajib aini, wajib ain bagi setiap muslim, ya, muslim laki-laki wajib ain. Mana dalil-dalilnya? Banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak ingin membakar rumah. Ya. Laqad hamamtu an usalli bin nas thumma antalaqu thumma antaliqu ma'i rijalun ma'ahum huzamun min al-hatab fayadhhabuna ila na'am ila rajulin la yashaduna ila rijalin la yashaduna salatal jama'ah atau na'am la yashaduna salah fa ufriqa alaihim buyutahum au kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku menginginkan ditegakkannya salat kemudian diimami oleh yang lain. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang mereka membawa beberapa ikat kayu bakar, dan aku hampiri orang-orang yang tidak menyaksikan, tidak hadir di salat jamaah, dan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini sangat tegas sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dhon rajih. Kemudian di sana ada yang disebut dengan dhon al-marjuh. Sangkaan yang tidak kuat atau sangkaan yang lemah. Dan sering disebut dengan waham. Waham. Seperti disebutkan dalam ayat, inna ba'dal dhan ismun. Sebenarnya sebagian dhan itu dosa. Termasuk di dalam ayat ini, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka kepada Allah tidak benar, dengan tidak benar. Yaitu dhannal jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Dengan kata lain, ini adalah su'udzon. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dzon kepada Allah. Dzon kepada Allah ini ada dua. Pertama, dzon kepada Allah kebaikan, yaitu berhusnudzon kepada Allah. Dan yang kedua, dzon kepada Allah kejelekan, atau dengan kata lain su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Adapun yang pertama, yaitu seorang berhusnudzon kepada Allah, yang pertama adalah berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam ini, maka seorang muslim wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka tidak boleh seorang muslim bersu'udzon kepada Allah. Misalkan tentang diciptakannya hewan yang mengganggu, diciptakannya ular, diciptakannya nyamuk, dan seterusnya. Maka seorang muslim wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan di balik penciptaan ini ada hikmahnya. Di balik penciptaan ini ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut seorang bisa memahaminya, dan terkadang seorang tidak bisa memahaminya. Artinya tidak sampai akalnya. Terkadang akalnya sampai, terkadang tidak sampai. Dan itu bukanlah satu keharusan seorang ini harus tahu hikmah diciptakannya sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk kepada beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beriman kepada tauhid, yang mana seorang muslim meyakini Allah telah menciptakan alam ini dan juga Allah yang mengatur alam ini, menggerakkan alam ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang Allah lakukan kepada diri kita. Maka wajib bagi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita satu perkara, maka kita berhusnudzon kepada Allah. Selama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syariatnya dan di atas keikhlasan. Maka tidak boleh dia bersujud kepada Allah. Tidak seperti orang-orang munafikin yang mereka beriman berada di ujung. Wa minan nasi may yu'minu billahi ala harfin. Dan di antara manusia ada yang beriman kepada Allah, dia berada di ujung. Apabila mereka diuji, mereka sudah goyang. Maka seorang mukmin selama dia berada di atas syariat yang benar, di atas tuntunan Rasulullah dan di atas keikhlasan, maka dia harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian dan seterusnya. Tetapi tidak boleh bagi dia melakukan husnuzan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia musibah atas perbuatan dosa-dosa dia, kemaksiatan dia. Maka hendaklah dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia mengoreksi kepada dirinya, ya, mengoreksi pada dirinya. Maka janganlah dia mengira ketika dia melakukan banyak maksiatan, banyak pelanggaran, kemudian ketika diuji, oh insya Allah Allah akan mengangkat derajat saya. Tidak, hal ini dianjurkan kepada orang apa? Kepada orang yang berada di atas syariat dan ikhlas. Ketika ada ujian, maka dia berhusnul kepada Allah. Maka Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hal ini, beliau mengatakan fahada huwa dhannul mutahawin wal mutahalik fil amanil batilah. Maka ini merupakan sangkaan orang-orang yang melalaikan, yang orang-orang celaka dan berangan-angan batil. Tetapi sebaliknya ketika dia benar-benar di atas syariat, misalkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, maka wajib bagi dia berhusnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Berhusnudzon. Selama dia benar-benar bertobat dengan taubat yang jujur. Kemudian yang kedua yang tadi yaitu su'udzan billah, yaitu seorang berburuk sangka kepada Allah. Contohnya ketika dia berburuk sangka terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau ciptaan Allah, atau takdir Allah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala, dengan ungkapan misalkan zalim atau ungkapan tidak adil. Ini merupakan ungkapan atau ucapan-ucapan su'udzan billah. Hal ini sebagaimana dilakukan orang-orang munafik, yang mereka memprotes syariat dan memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk keharaman yang paling besar, yaitu su'udzan billah. Begitu juga ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berada di atas syariat, kemudian dia mengatakan, saya sudah beramal, sudah rajin taklim, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, sedekah, infak, kok masih diuji seperti ini? Su'udzan billah, buruk sangka kepada Allah. Bahkan wajib bagi dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan ini sangat panjang, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan datangnya dari anak pribadi dan dari kejahilan anak dan dari syaitan, astaghfirullah, dan aku minta ampun kepada Allah. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.